Usil sudah ku tatap wajahmu, lidahku keluh dan membeku, tetapi sinaran matamu menyatakan cintamu. Pancaran cinta ku dakap di jiwa, tak mungkin berubah kasihku. Walaupun dilanda cemburu, hanyalah kau ku rindu. Cinta adalah satu keindahan, andai disulam kasih dan sayang. Rindu adalah satu kenikmatan, walaupun pahit pasrahku telah. Karena kau segalanya. Cinta adalah satu keindahan, andai disulam kasih dan sayang. Rindu adalah satu kenikmatan, walaupun pahit pasrahku telan. Ku pinta kejujuranmu mengobati resahku. Tak rela kasihku, walaupun dilanda cemburu, hanyalah kau ku rindu. Walaupun dilanda cemburu, hanya kau selalu